yang berisikan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, ucapan-ucapan manusia yang bertakwa kepada Allah, ucapan dari seorang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang hadis yang ke-19, di mana hadis ini menerangkan kepada kita bahwa siapa yang menjaga agama Allah, siapa saja yang menjaga syariat-syariat Allah dengan ia mengamalkannya dari perintah-perintahnya, ataupun dia menjauhi larangan-larangannya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya. Demikian pula, tatkala seorang menelantarkan agama Allah, dia tidak peduli dengan agama Allah, dia tidak mau untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah juga tidak akan menjaganya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, seorang itu semestinya merasa terus butuh kepada Allah, terus butuh kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapapun hebatnya manusia, seberapapun kuatnya manusia, kekuatan, kekuasaan, pangkat dan jabatan, sejatinya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala yang sesungguhnya. Manusia adalah hamba-hamba yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah jalla wa ala. Insyaallah ta'ala pada pertemuan malam kali ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif yaitu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, الحديث العشرون حديث yang ke-20 عن أبي مسعود عقبة ابن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال dari أبو مسعود عقبة بن عمر. Ini sahabat yang bernama Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud. Al-Ansari Al-Badri. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah sabda Rasul, sesungguhnya di antara apa-apa yang manusia itu mengikutinya, mengetahuinya dari ucapan Nabi yang terdahulu adalah, jadi ini salah satu ucapan dari ucapan-ucapan Nabi yang terdahulu adalah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, akan sikap seorang muslim terhadap ucapan dari seorang yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memuliakannya. Apabila hal itu berkaitan dengan perintah, maka dia berusaha mengamalkannya. Apabila hal itu berkaitan dengan larangan, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa di antara apa-apa yang diucapkan oleh Nabi terdahulu dan manusia itu mendapatkannya, ucapan-ucapan Nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ringkas, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ucapan ini min kalamin nubuwatil ula, bersumber dari ucapan para nabi terdahulu, dan menerangkan kepada kita tentang sifat malu. Atau sebelumnya, sebelum kita menerangkan sifat malu yang dalam bahasa Arab itu disebut al-haya. Al-haya'u itu artinya apa? Malu. Makna daripada hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Makna yang pertama adalah perkara yang boleh. Jadi ketika kamu mengamalkan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah. Maka kerjakanlah. Karena itu perkara yang dibolehkan. Ini yang pertama. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bersifat tantangan atau ancaman. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini bukan berarti perintah, tapi ancaman, jangan kamu lakukan. Dan kedua makna ini benar. Nah, kedua makna ini benar adanya. Yang pertama, ketika kamu mengamalkan sebuah perintah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka lakukanlah dan janganlah kamu malu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bisa dipahami pula bahwa itu adalah ancaman dari syariat. Sehingga ketika kamu tidak malu, sudah lakukanlah sesukamu. Kamu tidak melihat apakah itu perbuatan dosa, apakah itu perbuatan maksiat, apakah itu perbuatan yang haram, apakah itu perbuatan yang mungkar, terserah. Kalau memang kamu tidak punya malu, lakukanlah. Dan itu salah satu metode di dalam Al-Quranul Karim. Itu salah satu metode di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan seperti itu. Artinya jangan kamu lakukan. Milikilah kamu sifat malu. Nah, Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir." I'malu, lakukanlah oleh kalian ma syi'tum. Apa-apa yang kalian inginkan, lakukanlah. Apakah itu perkara yang halal ataukah perkara yang haram, terserah, lakukanlah. Naam, lakukanlah. Ya. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Allah Maha melihat atas apa yang kalian lakukan, sehingga lakukanlah apa yang diinginkannya. Dan ini yang namanya ancaman. Ketika kamu melakukan perkara yang haram, Allah Maha tahu. Ketika kamu melakukan perkara yang dilarang dalam agama, Allah mengetahuinya. Nah, sama juga halnya dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a fal yu'min. Wa man syaa'a fal yakfur." Naam. Wa faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Barang siapa, faman syaa, maka barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, maka berimanlah, masuk Islamlah, menjadilah kamu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan seterusnya dari konsekuensi-konsekuensi keimanan. Kalau kamu ingat, kalau kamu ingin beriman, berimanlah. Perintah untuk beriman. Ayat yang kedua atau kelanjutan ayat ini menyebutkan, "Waman syaa'a falyakfur." Dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Falyakfur, lam di situ namanya lamul amr. Lam untuk memerintahkan. Apa terus maknanya? Oh ya wis, kalau begitu kita kafir saja. Begitu maknanya? Enggak kan? Dan saya kira itu perkara yang lumrah. Dulu kalau kita masih, oh bukan kita ya, kita enggak sepadanan. Jenengan wis sepuh, saya masih muda. Dulu ketika saya masih kecil, kalau penekan itu malah diperintah sama orang tuanya. Terus, manja. Tapi kalau mendelik, manja. Malah orang manja. Maksudnya manja, tapi kon ngapa? Kon medun. Kon melurut. Nah, ya kan? Jadi perintah di situ maknanya larangan sebetulnya. Berarti ngancem. Ayo. Terus. Sebetulnya ngancam itu. Nah, dan inilah salah satu metode Al-Qur'anul Karim. Kalau kamu ingin menjadi orang kafir, silakan. Silakan. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka. Allah telah menyebutkan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Enggak fal non mukmin dah. Tapi langsung tegas falyakfur. Iya, kafir, kafro. Nah. Kan biasanya ada, kalau menyebut orang kafir itu terlalu kasar. Ujare. Nah, jadi men mandan lembut, non mukmin. Mandan halus, ujare. Tapi kita kan tetap menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Berarti yang ngujar itu non mukmin itu siapa? Siapa? Kalau sudah demikian, berarti pentingnya untuk kita menuntut ilmu, belajar ilmu agama, sehingga ketika terjadi huru hara dan tidak mustahil 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan ada perkara-perkara yang lebih mengherankan bagi kaum muslimin itu sendiri. Seorang yang dibekali dengan ilmu, dia tidak bingung. Wah, memang begitu. Fitnah itu akan terus terjadi. Fitnah, ujian dan cobaan dalam agama itu akan terus bergulir. Jalan keluarnya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Berpegang teguh dengan sunnahnya. Tayyib, yang ingin saya jelaskan di sini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, bahwa makna yang kedua di sini yang berarti adzam, celaan, berarti jangan, karena salah satu metode di dalam Al-Qur'an itu demikian, tapi itu sejatinya adalah ancaman. Nah, ini makna hadis yang singkat, ada dua makna. Kemudian yang berikutnya adalah tentang al-haya, malu. Nah, malu itu disebutkan oleh Syekh ibaratun, sebuah ungkapan, anin fi'alin, dari sebuah perbuatan, yahjuthu lil insan, yang muncul dari manusia, inda fi'li ma la yajmaluhu wa la yuzayyinuh, ketika dia melakukan sebuah perbuatan apa yang dia tidak menghias-hiasinya, artinya dia tidak terlalu menebarkannya, dia tidak terlalu menampakkannya, ini sifat malu. Dan dalam hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau beberapa kesimpulan dari hadis yang ringkas tadi. Yang pertama, annal athara 'anil umami sabiqah qad tabqa ila hadhil ummah, bahwa asar ini bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa persetujuan, bisa berupa kisah atau cerita orang-orang terdahulu, itu terkadang sampai di zaman kita sekarang, sampai umat ini. Sebagaimana ucapan ini, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Ini ucapannya para nabi terdahulu yang menerangkan tentang sifat malu. Wama sabaqa anil umami sabiqah, dan apa yang telah berlalu dari umat-umat sebelumnya yang menjelaskan tentang umat-umat sebelumnya, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam sunnah. Ada kalanya pula di dalam Al-Qur'anul Karim, ada kalanya pula dari penukilan-penukilan manusia. Jadi ada tiga sumber yang menceritakan atau menjelaskan syariat atau apa-apa yang telah terdahulu. Bisa itu bentuknya cerita, bisa itu bentuknya kisah-kisah, Bisa itu bentuknya perbuatan, bisa itu bentuknya na'am. Ucapan, kalau di sini ucapan. Wa amma ma yu'tharu 'anin nubuwwatil ula fa hadza yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan ini apa-apa yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu atau tentang nabi-nabi terdahulu, ini terbagi menjadi tiga bagian. Terbagi menjadi tiga bagian tentang kisah-kisah atau ucapan-ucapan dari para nabi terdahulu. Yang pertama, ma syahida syar'una bisihhatih. Apa-apa yang syariat Islam itu menyaksikan akan kebenarannya. Seperti adanya Nabiullah Yunus terdahulu alaihi salatu wassalam, Nabiullah Yusuf, kan ada ceritanya. Dan itu sebelum kita, jauh berapa abad yang lalu. Al-Quranul Karim, syariat Islam, itu menyaksikannya, kebenarannya. Fahuwa sahihun maqbul. Maka itu benar. Dan diterima, kita terima. Kita percaya, kita imani. Jenis yang kedua, ma syahida syar'una bi butlani fa huwa batilun mardudun. Atau contoh yang pertama juga disebutkan dalam sunnah tentang kisahnya orang-orang terdahulu. Ada tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk mengujinya. Yang pertama terkena penyakit botak. Plontos-tos. Orang nanar rambutnya. Sampai manusia itu jijik kalau dekat dengan dia. Yang kedua, Allah uji dengan penyakit kulit. Nah, diuji dengan penyakit kulit yang sampai manusia itu jijik kalau dekat-dekat dengan dia. Dan yang ketiga, orang yang buta. Allah mengutus malaikat sama mirip dengan dirinya. Maka kita benarkan akan kisah cerita tersebut. Kita benarkan. Itu benar dan kita terima. Yang kedua, ma syahida syar'una bi butlani. Apa yang dipersaksikan oleh syariat kita ini akan kebatilannya. Batil, tidak mungkin. Maka itu merupakan kebatilan dan tertolak. Kita tidak menerimanya. Dan jenis yang ketiga, ma lam yarid syar'una bi ta'yidihi wa la tafnidihi. Apa-apa yang syariat kita ini tidak datang untuk menguatkannya, tidak pula melemahkannya. Maka kita tawakuf berdiam diri, tidak membahas. Wa hadza huwal adlu. Dan ini merupakan keadilan. Apa-apa yang disebutkan tentang umat-umat terdahulu, tapi tidak bersanad, enggak tahu itu benar atau tidak, ya sudah kita tawakuf. Namun kata Syekh, tidak mengapa seorang menyebutkannya dalam nasihat-nasihat selama hal itu tidak dipahami bahwa itu adalah sahih, benar adanya. Itu tidak mengapa. Nah, ini faedah yang pertama. Artinya asar dari umat-umat terdahulu, dari para nabi terdahulu, terkadang sampai di zaman kita sekarang. Dan itu terbagi menjadi tiga. Ada yang kita terima apabila itu benar. Ada yang kita tolak apabila syariat itu menolaknya. Dan ada yang kita berdiam diri. Tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya. Faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah as-sana'u 'alal haya. Dipujinya sifat malu. Sama saja apakah yang pertama atau yang kedua? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu syu'bah, cabang daripada keimanan. Wal haya'u naw'an. Sementara malu ini ada dua jenis pula. Yang pertama, fima yata'allaqu bihaqqillahi azza wa jal. Malu pada apa-apa yang itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, fima yata'allaqu bihaqqil makhluk. Pada apa-apa yang berkaitan dengan hak makhluk. Penjelasannya, adapun malu yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, fayajibu an tastahya min Allah azza wa jal, an yaraka haythu nahak, wa an yafqudaka haythu amarak. Wajib bagi seorang untuk malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Dia tinggalkan. Dia mestinya memiliki sifat malu ketika menjalankan atau mengamalkan pada apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ada perintah, malah dia tinggalkan. Ada larangan, malah dia kerjakan. Mestinya dia malu. Ini malu yang terpuji. Ini malu yang disebutkan minal iman. Syu'batun minal iman. Karena berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun malu dengan makhluk. فَأَنْتَ كُفَّعَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ الْمُرُؤَةِ وَالْأَخْلَاقِ. Maka hendaknya kamu juga menahan dari semua apa-apa yang menyelisihi muru'ah serta akhlak. Apabila itu terlihat, ini tidak baik, malulah kamu. Tidak seyogianya untuk dilakukan, malulah kamu. Nah, dan ini namanya malu yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada malu yang terpuji dan ada malu yang tercela. Malu yang tercela ketika dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allahu Jalla wa'ala. Misalnya dia disuruh belajar membaca Al-Quranul Karim misalnya. Mungkin karena dia sudah lanjut usia, dia tidak mau. Kenapa? Malu. Ingatlah, malu ini adalah malu yang tercela. Mujahid bin Jabir rahimahullah beliau mengatakan, "La yunalul ilmu mustahyin wala mustakbir." Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Suruh belajar ilmu agama, dia tidak mau. Kenapa? Alasannya malu. Isin. Dia tidak akan dapat ilmu. Demikian juga orang yang sombong. Dan ini bukan malu yang terpuji. Bahkan ini malu yang tercela. Nah. Maka ini ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu. Wa iyyakum. Demikian juga faedah yang bisa kita sebutkan di sini adalah adanya bantahan kepada mereka orang-orang Al-Jabariyah. Di mana Al-Jabriyah ini memiliki prinsip bahwasanya manusia itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tapi anehnya, hal ini berlaku ketika seorang itu melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Ini anehnya. Ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan sebuah dosa, dia akan berdalih. Saya dipaksa oleh keadaan, oleh takdir, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan ini atau perbuatan dosa ini. Tapi tatkala dia melakukan ketaatan, tidak dia. Padahal hamba itu memiliki masyiah. Hamba itu memiliki kehendak. Dia bisa memilih ini yang baik dia kerjakan, ini jelek dia tinggalkan. Dia bisa memilihnya. Tapi prinsipnya orang-orang Jabriyah tidak. Semua perbuatan hamba itu dipaksa. Dan pernah sebuah cerita, ada ulama dari kalangan Jabriyah yang memiliki prinsip bahwa perbuatan manusia itu dipaksa. Suami istri memiliki pemahaman yang sama. Ketika itu suaminya sedang pergi ketika hendak pulang, jadi kejauhan dia melihat ada laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya menemui istrinya, dan ini orang yang ketiga dalam keluarganya. Maka langsung marah ini. Ulama ini marah. Lalu menghardiknya, menghajarnya, membentaknya kepada kedua-dua belah pihak. Baik kepada istrinya maupun kepada laki-laki tersebut. Kamu telah merusak rumah tangga, segala macam. Istrinya dengan mudah untuk menjawab, perbuatan kami ini dipaksa. Jadi kenapa Anda kok malah marahi saya? Kan kita sama-sama punya prinsip bahwa kita perbuatan hamba itu dipaksa. Akhirnya dia pun bertobat dari pemikiran Jabriyah tersebut. Baik, alhamdulillah, insyaallah taala demikian yang bisa kita sebutkan dalam faidah kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira sudah masuk waktu sholat isya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.